Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahiman ya Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya. Yaitu kita membaca dan mempelajari kitab Matan Abi Suja dengan syarah Al-Imta'. Kita sudah sampai di pasal tentang sial, yaitu orang hukum membela diri dari serangan orang lain. Membela diri dari serangan orang yang akan mencelakai kita atau harta kita atau misalnya istri kita. Nah, kemudian bagaimanakah nanti aturan-aturannya ketika kita melakukan pembelaan diri? Ya, di situ di matan disebutkan kalau sampai membunuh maka tidak ada dzuman ya, karena dalam rangka pembelaan tadi. Kan, tapi ada tahapan-tahapannya ketika melakukan pembelaan tersebut. Kita lanjutkan sarahnya. Nah, tentang hukum membela dari serangan orang lain. Ya, kemarin sudah kita baca. Boleh membela ya, boleh membela diri. Ya, menolak jika tidak mampu untuk berlindung di tempat lain atau kabur. Kemudian jika orang yang menyerang tersebut ingin mengambil harta kita, maka boleh kita perangi, kita lawan. Juga boleh kita tinggalkan saja. Adapun kalau menyerang semisal istri kita harim, maka justru hukumnya wajib untuk membelanya, untuk ganti memeranginya, dan kalau mati nanti bisa masuk mati syahid. Dan kalau menyerang hewan, ingin membunuh hewan kita misalnya, wajib juga dibela, karena itu kita menyelamatkan ruh ya. Ya, dengan catatan kita tidak khawatir kita sendiri yang akan binasa. Kemudian yang kelima, jika yang menyerang orang kafir, ya maka kita nggak boleh lari, tapi justru melawannya. Melawan apa? Untuk menjaga jiwa kita atau diri kita yang diserang oleh orang kafir. Kemudian masalah yang lain, wajib untuk membela diri ya. Menolak orang yang ingin apa mengambil atau merusak ya barang gadai atau barang yang disewakan. Juga wajib membela ketika ada orang yang ingin menyerang hewan ternak kita, misal sapi dan yang lainnya, jika si penyerang ingin membunuhnya atau mengambilnya. Mungkin lebih ke membunuhnya ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau harta tadi di situ, kalau yang dituju yang ingin diambil harta tadi kan boleh di apa? Boleh membela, boleh juga meninggalkan. Tapi kalau untuk menghilangkan nyawa ya, walaupun hewan tadi disebutkan apa? Wajib dafa', ya kan? Wajib untuk dibela. Wajib untuk dipertahankan. Kalau tujuannya untuk menghilangkan nyawa. Karena ada kehormatan ruh di situ, ada keharaman ruh, sehingga ada kewajiban untuk membelanya. Ya, dia punya apa? Ruh. Dibedakan kan? Kalau harta itu kan enggak ada ruhnya. Maka di situ kalau harta boleh apa? Boleh tidak dipertahankan. Jika misalnya si penyerangnya adalah seorang wanita yang hamil, kemudian yang diserang membela diri dengan cara memukulnya, kemudian keguguran janin, maka tidak menanggung, ya, karena dia yang menyerang duluan. Kemudian jika orang yang menyerang ini ingin menyakiti orang lain, pihak ketiga, maka wajib dijaga, dibela, jika nanti aman dari kebinasaan diri sendiri. Ini tidak mengantarkan kita ke dalam kebinasaan. Di sini apa? Wajib membela orang lain yang ingin diserang musuh, ya kan? Jika kita posisinya aman dari kebinasaan. Jika enggak aman ya nanti tidak, karena apa? Tidaklah kita menyelamatkan satu ruh dan tetapi juga membunuh ruh yang lain. Ada catatannya, harus aman. Kemudian jika yang menyerang misalnya binatang, yaitu contohnya sapi, ya, menyerang yang ingin membunuh, kemudian dilawan sampai misalnya hewan tersebut terbunuh, maka tidak ada duman. Dan hewan yang ingin menyerang kita, ya maksudnya hewan tersebut menyerang ya ingin membunuh, ya gampangnya karena namanya hewan, pokoknya ingin mengalahkan sampai nanti apa dimakan dan lain sebagainya, sehingga itu boleh apa membela diri bahkan sampai membunuh, dan nanti tidak bisa kemudian kita dituntut apa menggantinya. Kemudian cara melawan membela diri itu dengan dengan cara yang ringan dulu, kemudian lebih berat. Maka jika memungkinkan misalnya memukul kemudian nanti menjauh, maka boleh hal tersebut. Ya, intinya untuk membunuh orang nyerang kita itu sudah kondisi alternatif terakhir. Misal bisa dipukul kemudian dia kesakitan lengah, kita lari, nah itu boleh. Bahkan di sini sebutkan jika membunuh padahal orang yang menyerang ini sudah kabur, ya, tanpa dia melakukan pembunuhan, maka menanggung. Ya, misalnya yang menyerang sudah berpaling, sudah kabur, malah kita kejar, kita bunuh. Nah, ini nanti doman. Kalau ini sepertinya ada doman. Berarti pembelaan itu harus seukuran, ya, diambil sesuai dengan kadarnya. Intinya agar kita bisa selamat saja, enggak sampai melebihi itu. Sudah selamat, mereka dia yang menyerang misalnya gantian takut misalnya, atau sudah pergi malah dikejar, nanti ada doman. Dikejar, dibunuh, maka ada doman. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada doman suatu yang dirusak oleh binatang tunggangan. Jika seorang menaiki binatang tunggangan, sama saja apakah dia sebagai pemilik binatang tersebut, atau dia menyewa, atau dia menggosop, maka dia menanggung apa yang dirusak oleh si binatang tersebut, baik itu siang atau malam, karena dalam kendalinya. Jadi ini yang nanggung itu adalah yang menaiki ya, bukan yang bukan bukan yang memiliki, yang penting yang menaiki. Kemudian kalau tanggungan untuk jiwa itu dibebankan pada akilah dari orang yang menunggang binatang tersebut. Adapun kalau tanggungan harta diambil dari harta orang yang menunggang hewan tunggangan tersebut. Jika seorang mendorong atau dorong binatang ke orang lain, kemudian sampai dia menyeretnya, kemudian ada yang rusak, maka orang dorong dia ada luman. Intinya ya mirip dengan orang menaiki binatang. Jadi dia yang mengendalikan lah, itu menjadi sebab. Nah, di sini kan binatang kalau merusak barang orang lain, nah kalau dia apa, ada yang menyebabkan dia merusak, ya dia yang menanggung. Jika misalnya seekor binatang kencing, kemudian nanti mengenai seorang, maka tidak ada luman, karena hal ini suatu yang sering terjadi di jalan-jalan. Istilah suatu hal yang sering terjadi di jalan-jalan, biasanya ya hewan apa, buang air kecilnya, misal seperti itu ya, ya di jalan-jalan. Anjing yang menyerang, yang atau kucing yang itu mengganggu, maka pemiliknya nanti menanggung, karena wajib bagi pemiliknya untuk menjaganya agar dan menghalang keduanya untuk tidak mengganggu manusia. Tidak hanya semata-mata kemudian diikat saja, kan, tapi harus melakukan penjagaan dan upaya agar tidak mengganggu manusia. Sampai nanti mengganggu, merusak, dia yang punya nanti apa, menanggung. Ya kalau ada kata-kata menanggung, luman ini kan umum, nanti tergantung dirusak apa, dibunuh apa, ya kan. Artinya nanti kalau barangnya bisa ada kembalikan, kalau enggak ada berarti ada apa, mengganti dengan nilai. Nah, ini dalam cakupan kata luman ya. Sehingga ringkasnya disebut luman gitu. Jadi sehingga nanti detailnya ya ada perinciannya. Jika seorang meninggalkan hewannya di jalan, pas di udara, sehingga kalau dia merusak sesuatu tidak menanggung, si pemiliknya tidak ada luman. Ya, ini dibedakan burung dengan hewan yang lain. Hewan lain ini dibiarkan berjalan merusak, ya, nanti menanggung. Bahkan di sini hanya diikat di jalan juga demikian. Adapun kalau burung, ya burung dilepas, nanti kalau sudah dilepas masih ini merusak, ya dia enggak nanggung. Karena kebiasaan untuk burung memang dilepas. Kalau binatang berarti kebiasaannya enggak dilepas. Jadi binatang berarti ditempatkan pada daerahnya, enggak di jalan-jalan, kemudian enggak di jalan ya. Kalau ini tadi kan koidnya di jalan. Ya, punya burung ya kan, ada burung apa, burung merpati atau apa, nah itu kan dilepas ya, umumnya memang dilepas. Kalau merusak nggak nanggung. Kalau ada sesuatu yang jatuh, misal bejana atau kendi dari atas, kemudian mengenai seorang, mengarah kepada seorang dan tidak bisa ditolak kecuali dengan memecahkannya, maka dia memecahkannya dan dia menanggung. Maka di sini tidak ya tidak ada maksud, tidak ada pilihan. Agar bisa terhindar dari itu, maka hukumnya ini hukum orang yang darurat untuk memakan makanan orang lain. Maka dia boleh untuk makan, tapi nanti menanggung harganya, mengganti harganya. Artinya dia boleh memecahkannya, akan tapi dia nanti menanggung, mengganti. Karena itu tadi ya, ya terpaksa harus memecahkannya. Jika ada seorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, maka orang yang masuk tersebut diperintahkan untuk keluar, diusir. Jika tidak mau, maka dia diusir. Tadi diperintahkan keluar, jika enggak mau ya diusir, didorong. Sebagaimana sebagaimana orang yang mempertahankan harta dan jiwanya. Perlakuannya seperti itu. Karena itu harus dengan izin, tapi dia tidak masuk dengan tanpa izin. Faslun al-bughatu, pasal tentang bughat, pemberontak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi iddarain. Wa yuqatalu ahlul baghi bi salasati asyara ito. Ya. Pemberontak itu diperangi dengan tiga syarat, an yakunu fi mana'atin. Yaitu mereka punya kekuatan, punya power. Wa an yakhruju an qabdati al-imam. Dia keluar dari ketaatan terhadap imam. Keluar dari ketaatan, tidak taat terhadap pemimpin. An yakuna lahum ta'wilun sa'ihun. Dia punya Satu pemahaman yang keliru. Tapi dibolehkan ta'wil yang sa'ik. Sa'ik itu boleh. Yang di situ ada kemungkinan pemahaman yang lain, yaitu pemahaman yang benar, tapi dia salah memahami. Yang dipahami yang salah. Wala yuqtalu asiruhum, wala yugnamu maluhum, wala yutazaffaqu ala jarihihim. Kemudian tawanannya tidak dibunuh, tawanan pemberontak, tidak pula diambil hartanya sebagai ghanimah, dan juga tidak disempurnakan lukanya, artinya tidak dibunuh orang yang terluka. Tidak disempurnakan pembunuhannya, jadi diperangi ya sampai terluka, kemudian enggak diteruskan sampai mati gitu. Jadi ini pemberontak adalah sekelompok kaum muslimin ya, ini sekelompok kaum muslimin yang tidak taat terhadap pemimpin. Mereka ini tidak melaksanakan kewajiban sebagai bawahan karena sebab ada takwil yang dibolehkan, keliru dalam memahami, tapi takwil yang dibolehkan. Nah, syaratnya tadi yang pertama punya mana'ah itu syaukah, kekuatan, ya, karena dia banyak atau punya kekuatan, sehingga kekuatan ini nanti bisa melawan pemerintah, bisa melawan penguasa. Kemudian yang kedua dia keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Setelah sebelumnya taat, kemudian menjadi tidak taat. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia punya takwil pemahaman yang salah, tapi ini dibolehkan. Artinya takwil yang sahih. Yang sahih itu yang ada kemungkinan penafsiran ke situ, akan tapi itu salah. Nah, kalau takwilnya tidak sahih, takwil yang tidak dibolehkan, kan tapi takwil yang batil, maka ini bukan bughat. Nanti masuknya mu'anid, jadi ya bukan bughat hukumnya. Dan nanti bughat ini tidak langsung diperangi, kan tapi pemimpin nanti mengirim apa dulu utusan ya untuk menasihati, kemudian menanyakan apa yang tidak disukai itu bagaimana, kemudian dia punya takwil yang seperti apa. Ini dalam rangka mencontoh sahabat Ali radhiyallahu anhu yang mengutus Ibnu Abbas untuk menghadapi secara diplomasi terlebih dahulu, menjelaskan pada orang-orang Khawarij. Sehingga orang Khawarij ada yang rujuk, ada juga yang tetap bertahan. Ya, jadi dikirim utusan dulu. Tidak langsung diperangi. Ya, kita lihat sarahnya. Sarah bahasa buah jamak dari bagin, ya, melampaui batas. Ya, sarah syariat kaum muslim yang menyelisihi yang berdasarkan takwil yang salah karena zonnya seperti itu dan mereka mempunyai kekuatan. Ya. Dari definisi ini dapat kita simpulkan ya, bahasanya mereka sekelompok kaum muslimin. Ya, dia keluar dari ketaatan setelah sebelumnya taat dan mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengambil zahirnya itu zon yang batil. Ada yang benar penafsiran atau takwil yang benar, tapi mengambil yang tidak benar. Hukmul buwat yaitu dikeluar dari imam itu hukumnya haram, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin hukumnya haram karena berdampak pada fitnah dan kerusakan walaupun hakimnya pemimpinnya adalah fasik. Jika yang keluar dari ketaatannya afrod, person saja, bukan gerombolan, bukan kelompok yang mudah untuk dideteksi atau ditentukan person-personnya, maka ini bukan bughat. Ya. Satu dua menyebar misalnya seperti itu, ya, tidak dimakan bughat. Karena bughat ini nanti sekelompok. Nah, bughat ini diperangi, umumnya wajib memerangi dengan syarat yang pertama tadi punya kekuatan yang bisa melawan imam. Yang dia bisa membentengi diri kelompok tersebut sehingga seorang pemimpin harus punya kekuatan juga ya untuk melawannya. Dan di sekelompok itu haruslah ada seorang yang ditaati ya, jadikan pemimpinnya yang diikuti agar nanti terwujud yang namanya mana'ah tadi. Karena dia sekelompok, segerombolan, Ini berarti ada person yang ditaati nanti di situ sehingga bisa mengatur kekuatannya. Syarat yang kedua, punya takwil sa'i. Jadi dia mereka itu punya hujah. Hujah untuk apa? Boleh untuk keluar dari ketaatan terhadap imam, pemimpin. Tapi hujahnya hujah yang salah. Sebagaimana orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Abu Bakar ketika mereka menolak zakat. Ya, mereka kan punya subhat. Subhatnya adalah mereka mengatakan kami dulu membayar ketika masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ya kami tidak membayar. Nah, ini takwil yang batil. Ya, takwil yang batil. Jadi memang dia itu punya hujah, enggak semata-mata pokoknya enggak mau gitu aja, enggak menolak. Nah, ini bukan seperti itu, tapi mereka punya hujah, tapi hujahnya salah. Yang ketiga, keluar dari ketaatan dari pemimpin setelah sebelumnya taat. Atau menolak hak yang wajib atas mereka, baik itu harta ataupun bukan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pemberontak, yang pertama, seorang pemimpin harus sebelum memerangi, dia mengirim dulu utusan yang dia bagus ketakwaannya, cerdas, kemudian mahir untuk berdiskusi, berdiplomasi, berdebat, mudah diterima. Sehingga kalau mereka menyebutkan ini ada penindasan seperti ini, kezaliman, kemudian ada subhah yang menyebabkan mereka keluar dari ketaatan, nah, si utusan ini bisa menghilangkannya. Menjelaskan, ini benar seperti ini, pendapatmu ini salah, pendapat kalian ini salah, ini tidak benar, karena gini, ini harus orang cerdas. Ya, harus orang yang cerdas, berilmu. Dan pintar apa? Diplomasi, pintar diskusi, ya. Sehingga nanti harapannya mereka bisa sadar. Ya, dijelaskan dulu, nanti kalau masih membangkang, ya dinasihati juga. Habis itu masih belum bisa juga ya diinfo, diberitahu ini akan diperangi. Jadi enggak langsung diperangi. Ya. Ini sehingga ini menunjukkan bahasanya pemerintah itu ya harus punya apa? Ya orang-orang seperti ini yang tahu ilmu agama, kemudian dia bisa berdiplomasi. Nanti kalau ada orang-orang yang enggak jelas ini diutus ini orang ya. Ada apa? Nah, oh ini tidak setuju dengan kebijakan seperti ini adalah zalim dan lain sebagainya. Ya dijelaskan ini, seperti ini logikanya seperti ini. Nah, nanti biar mereka sadar. Kemudian dinasihati kalau enggak sadar perangi. Kemudian orang pemberontak ini syahadah persaksiannya masih diterima karena mereka kaum muslimin ya. Dan di sini disebutkan walaisu fasaqah. Ya, walaisu fasaqah. Mereka bukan orang-orang fasik. Karena mereka bersandar pada takwil. Ya, satu penafsiran yang keliru tadi. Takwil khuruj. Meskipun takwilnya fasik, takwil yang tidak benar. Tapi di sini masih kaum muslimin dan bukan orang-orang fasik. Walaisu fasaqah. Jadi diterima persaksiannya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang merusak barang atau harta atau menghilangkan harta milik buhot tadi sebelum terjadi peperangan, maka orang yang merusak tadi menanggung. Kemudian jika nanti peperangan sudah terjadi, maka tidak boleh pemerintah penguasa ini memerangi mereka dengan senjata yang berat. ya, senjata berat, kecuali darurat. Karena tujuan memerangi mereka itu mengembalikan mereka ke dalam ketaatan, ya, bukan untuk membantai mereka. Ya. Pemberontak ini bagaimana, ya? Jadi karena kital mengkital memerangi pemberontak ini kan tadi alternatif terakhir, ya. Ya kayak mirip orang membela diri dari serangan orang lain tadi, alternatif terakhir membunuh. Nah, ini pemberontak alternatif terakhir apa? Diperangi. Ya, sebelum itu kan tidak diperangi dulu. Sehingga karena ini alternatif terakhir, tujuannya harus diprioritaskan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengembalikan mereka pada ketaatan. Jadi kalau zaman sekarang misalnya ya memerangi yang seimbang. Ya, intinya ya tetap bisa mengalahkan tapi enggak sampai misalnya pemberontaknya kan ya pas-pasan senjatanya. Kemudian pemimpinnya pakainya misal tank, pesawat langsung dibom. Nah, itu kan senjata berat. Enggak boleh seperti itu. Jadi ada aturannya, yang memerangi pemberontak ada aturannya. Ya, tadi perlu diingat, tadi tujuannya itu mengembalikan pada ketaatan, ya, bukan membantai. Oh ini kurang ajar, demikian, buantai saja. Nah, tidak demikian. Tidak dibunuh orang yang dia kabur. Ya. Kemudian nanti dikembalikan pada mereka senjata mereka setelah peperangan. Jika ada yang ditahan maka tidak di jika ada ditahan ditawan tidak maka tidak dibunuh. Dan hartanya bukan ghanimah bagi imam ataupun orang-orang yang memeranginya. Bahkan akan tapi hartanya itu dikembalikan pada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika menghadapi Khawarij. Jika membunuh tawanan mereka, tawanannya maka tidak ada kisos. Ketika dalam peperangan tersebut ada yang terluka, ya, maka tidak dilanjutkan melukainya sampai terbunuh. Nah, tapi gimana obati? Tapi diobati. Jadi kalau misalnya terluka, apa nggak terus ditambahi lukanya sampai terbunuh? Kemudian kalau haram menggunakan senjata atau kuda dan harta-harta orang pemberontak karena mereka masih kaum muslimin. Artinya masih apa? Terjaga apa hartanya, kehormatannya. Enggak boleh kemudian semena-mena diambil ya tanpa ada izin. Kemudian tidak boleh pula mengepung pemberontak tersebut, kemudian nanti tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ya. Kemudian tidak dipotong pohon-pohon mereka atau disembelih kuda-kuda mereka. Kecuali mereka menggunakannya dalam peperangan. Kemudian ini satu orang yang dari golongan penguasa melawan dua dari bugot. Artinya ini masih standar, satu itu melawan dua, maka tidak boleh lari ketika ketemu dua orang. Ya. Jadi yang apa? Pemberontaknya dua, ya. Dari sisi penguasa satu, ini enggak boleh lari yang satu, tapi harus memeranginya. Jika nanti ada yang terbunuh dari golongan penguasa yang dia ahlul adl, ya, artinya lawan dari pemberontak, yang melawan pemberontak, yang memerangi pemberontak, maka di sini disebutkan mati syahid. Tapi kalau golongan pemberontak, maka nanti ini urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dua golongan pemberontak, ya, pemberontak enggak mesti satu, dua kelompok misalnya saling berperang, maka imam tidak membantu salah satunya karena dua-duanya salah. Kemudian kalau imamnya, pemimpinnya khawatir dari keduanya, nanti bisa gabung di salah satu yang lebih mendekati kebenaran. Khawatir nanti kalau kedua-duanya nanti misalnya memerangi imam. Boleh menggunakan bantuan orang kafir untuk memerangi pemberontak. Faslun aridah, pasal tentang ridah, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi keluarnya orang dari agama Islam, yang orang tersebut balik, berakal dan mukhtar. Dan ridah ini nanti menghapus amal. Jika apa? Ridahnya bersambung dengan kematian. Sehingga nanti seperti tidak melakukan amal apapun. Qala al-musannifu Abu Suja' rahimahumullah ta'ala, wa man irtadda 'anil islami ustutiba wa in fa in taba wa illa qutila wa lam yuwassal wa lam yusalla 'alaihi wa lam yudfan fi maqabiril muslimin. Ya, orang yang murtad dari agama Islam, maka langkahnya yang pertama, ustu tiba dimintai tobat. Hukumnya wajib. Wajib untuk dimintai tobat. Ya, nanti tobatnya dengan apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian nanti dia apa? Ya kembali dari murtadnya menuju Islam. Dan dengan mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan ketika masa murtad. Fa'in taba, diminta tobat, dia bertobat, maka ya sudah, dibiarkan, artinya sudah sah, masuk Islam. Maka Islamnya sah. Jadi fa'in taba, ya jawabnya misalnya, turika, ya dibiarkan. Ya berarti artinya sudah selesai urusannya. Wa illa, jika tidak mau bertobat si murtad tadi, maka kutila, dibunuh. Wujuban, hukumnya ini wajib. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, man badala dinahu faqtuluhu. Ya. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Dan hadis yang lain. Nah, nanti pembunuhan ini dengan dipenggal. Enggak boleh dengan yang lainnya, misalnya dengan apa? Dibakar atau yang lainnya. Nah, dengan dipenggal menurut syariat. Dan ini tentunya dengan yang melaksanakan adalah waliul amr, ya. Kemudian orang murtad ini walam yughassal, karena murtad tidak dimandikan. Tapi boleh kalau dimandikan, kan, tapi enggak wajib. Walam yusalla alaihi, walam yusalla, ya, tidak disolatkan mayitnya. Ini haram kalau ini. Haram menyolatkannya karena kafir. Kalau mandikan tadi masih boleh, mengkafani, memandikan masih boleh, tapi menyolatkan haram. Walam yudfan, dan tidak dikubur fi maqabiril muslimin. Tidak boleh di apa? Kubur di pemakaman kaum muslimin. Karena ini ya hukumnya haram ya, tidak boleh. Kemudian nanti kalau sudah murtad ya, juga tidak mewarisi ya. Tidak saling mewarisi sebagaimana telah kita pelajari sekilas di pelajaran waris. Ridah itu kembali secara bahasa dari satu ke suatu yang lain. Cara syariat putus dari Islam dengan niat kufur atau perkataan kufur atau perbuatan kufur ya, dengan apa istizya, mengolok-olok atau membangkang atau karena keyakinan. Dan ini kalau yang murad tadi wajib di minta tobat. Di sini disebutkan 3 hari. Kalau dia punya syubhat, hilangkan syubhatnya. Seperti misalnya punya keyakinan yang batil atau punya kesalahan, ya, salah paham, maka nanti ada ahlul ilmu, ulama untuk bisa memahamkannya, nah, hakikat dari apa yang dikatakannya. Jika masih menolak, masih dalam kemurtadannya, itikadnya dalam keyakinan yang batil, seperti misalnya mengatakan ada nabi setelah Rasulullah SAW atau mengingkari satu perkara yang maklum minatin bidarurah, perkara yang sudah yang diketahui secara darurahnya, yang otomatis secara aksiomatis diketahui dalam agama, seperti kewajiban sholat ya, kewajiban sholat 5 waktu. Maka nanti kalau masih seperti itu dijatuhi hukuman had, dan dia nanti mati dalam keadaan kafir ya, waliyazubillah. Ini berat murtadnya. Dihukum had, dibunuh, mati dalam keadaan kafir. Kemudian faedah murtad itu adalah jadi keluar dari Islam. Jadi orang yang sudah balik, berakal dan mukhtar. Tidak dipaksa. Kemurtadan ini menghapus pahala. Maka nanti menghadap pada Allah SWT dengan keburukan dan tidak dengan kebaikan. Masalah jika seorang yang murtad itu sholat atau haji di tengah-tengah murtadnya, maka tidak diterima karena kafir, ibadahnya tidak sah. Jika nanti dia kembali masuk Islam, maka dituntut untuk mengerjakan, untuk mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya, seperti puasa Ramadan, zakat, haji, sholat yang dia ditinggalkan walaupun lama murtadnya. 10 tahun murtad misalnya. Ya, na'udzubillah min dzalik, misalnya seperti itu, maka ya sholat 10 tahun ini ya dikodok ya, puasa Ramadan. Beda dengan kafir asli ya. Kafir asli ketika masuk Islam dia perbuatan yang sebelumnya sudah dihapus, ganti. Bukan ngitung awal, ngitung baru. Ya, dari awal masuk Islam. Ya, asli kafir. Kalau murtad itu sudah pernah Islam. Sehingga diperlakukan seperti itu. Jika seorang yang murtad ini sudah pernah haji, kemudian murtad, habis itu kembali lagi ke Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengulangi hajinya. Karena murtad ini menghapus pahala, tidak menghapus amal. Jadi hajinya tetap teranggap. Haji Islamnya ya, berarti sudah teranggap melakukan ibadah haji. Ya, sudah teranggap melakukan ibadah haji. Murtad dalam itikad misalnya menghalalkan apa yang menjadi ijma ulama. Saya membolehkan zina, ini murtad. Kemudian karena perbuatan, murtad karena perbuatan, misalnya sujud di hadapan berhala atau yang lainnya. Kalau perkataan misalnya mengolok-olok ayat Allah ya, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian orang mengingkari sesuatu yang ma'lum minaddin bidarurah. Ini kafir. Salatu fardu, zakat wajib, haji wajib diingkari, nah bisa menjadi kafir. Kufrun. Kemudian yang meremehkan ya, meremehkan sesuatu yang diakui Allah Subhanahu wa taala, maka juga kafir. Misalnya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya misalnya. Kemudian murtad, ini kan dia murtad kemudian dibunuh, maka dia kan kafir. Maka kafir tidak wajib dimandikan, boleh dikafani. Tapi boleh dimandikan, boleh dikafani, tapi untuk mensolati haram. Dikubur di maka dikubur tanpa disolati dan dikubur di bukan di pemakaman kaum muslimin. Kemudian kalau si murtad mati ini tidak ada dampak waris, maka tidak bisa saling mewarisi antara kafir dan muslim. Kemudian tobatnya orang murtad ini ada kembali ke Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian melepaskan diri dari halal yang dari agama-agama yang menyelisih agama Islam. Kemudian menarik kembali, meninggalkan keyakinan kufurnya. Kemurtadan itu iridah, keluar dari Islam itu bisa ditetapkan dengan satu ikrar. Pengakuan seorang, orang yang murtad tadi mengaku sendiri dan boleh bagi dia untuk rujuk dan mengumumkan taubatnya. Kemudian ditetapkan pula dengan persaksian dua orang laki-laki, yaitu dengan dua jenis penetapan tadi. Jika seorang yang murtad mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya dia dipaksa, maka dibenarkan perkataannya tersebut, akan tapi dengan sumpah. Jika seorang membunuh orang murtad, seseorang membunuh orang murtad, maka dia tidak terkena diyat. Karena murtadnya adalah darahnya boleh dikucurkan. Kan tapi orang membunuh orang murtad tadi kena hukuman takzir, karena pembunuhan terhadap orang murtad harusnya dilakukan oleh imam atau yang mewakilinya, harus dari waliul amr. Jika seorang itu murtad, maka otomatis nanti pisah istrinya. Wajib apa? Dipisahkan, wajib berpisah. Kemudian nanti ketika nanti ternyata dia kembali lagi masuk Islam di tengah-tengah masa iddah, maka dia kembali tanpa akad atau mahar. Tapi kalau nanti setelah selesai masa iddah dia kembali ke Islam, maka kalau ingin kembali ke istrinya, maka dengan akad dan mahar yang baru. Kalau masih dari dalam masa iddah berarti masih boleh langsung rujuk. Faslun hukumu tariki sholah. Wa tariku sholati ala durba, ini orang yang meninggalkan sholat ada dua macam. Ahaduhuma al-yatrukaha wairo mu'takitin li wujubiha. Yang jenis pertama dia meninggalkan sholat yang tidak meyakini kewajibannya. Dia ditinggalkan karena dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Dia mengatakan sholat itu enggak wajib. Fahukmuhu hukmul murtad. Hukumnya seperti hukum orang murtad. Ya, karena apa? Tadi apa? Mengingkari. Ma'lumun minaddin darurah. Mengingkari yang ma'lumun minaddin bidururah, berarti kan dari murtad ini termasuknya yang meninggalkan sholatnya adalah mukallaf ya, mukallaf meninggalkan salah satu sholat saja ya, sholat fardu. Ya dia ya. Kemudian yang kedua, wasani an yatrukaha kasalan mu'takidan mu'takidan liwujubiha fayustatabu fa'intaba wasola wa ila kutila hadan karena hukmuhu hukmal muslimina. Jenis yang kedua dia meninggal sholat, ya, yang meninggal sholat atau meninggalkan syaratnya atau rukunnya karena dia malas mengerjakan, tapi dia itu meyakini sholat itu wajib, cuman malas saja nggak mau sholat. Kemudian fayustatabu dimintai tobat, ini hukumnya sunnah permintaan tobat ini. Kalau orang murtad wajib dimintai tobat, meninggalkan sholat ini hukumnya sunnah. Fa'intabat jika bertobat wasola ya sudah selesai urusannya. Wa ila kutila. Jadi dimintai tobat ya, diminta untuk mengerjakan sholat ketika apa? Ya, sudah waktunya sudah mepet. Dan nanti diberi ancaman akan dibunuh jika sudah keluar dari waktunya. Ya kenapa kalau ini hanya sunnah saja minta tobat, kalau murtad wajib diminta tobat? Karena ada perbedaannya. Kalau murtad murtadnya dah kemaksiatan yang berkonsekuensi kekal di dalam neraka, maka wajib diminta tobat. Agar apa? Diharapkan nanti bisa selamat dari ancaman tersebut. Beda dengan orang meninggalkan sholat karena malas, ini tidak berkonsekuensi kekal dalam neraka. Maka disunahkan untuk dimintai tobat. Kalau sudah tobat sholat ya sudah. Wa'ilah jika tidak mau bertobat, kutila dibunuh dengan pedang. Ya, jika dia tidak punya uzur ya, dan sudah keluar dari waktunya tadi. Jadi waktunya itu nanti adalah waktu sholat tersebut, waktu akhir sholat tersebut, atau waktu akhir sholat yang kedua ketika sholat jika termasuk jenis sholat yang bisa dijamak. Ya. Kalau sholat zuhur misalnya, orang meninggalkan sholat zuhur maka terakhir dia diberi kesempatan ketika sudah mau maghrib karena zuhur sama asar dijamak, ya kan? Kalau orang meninggalkan sholat maghrib, terakhir waktunya diberi kesempatan sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, ini sudah habis waktunya. Karena ini bisa dijamak. Nah, kalau sholat subuh nggak bisa dijamak, ya sampai terbit matahari. Ya. Jadi nanti dilihat sholatnya yang ditinggalkan sholat jenis bisa dijamak atau tidak. Dihukum had, ya. Jadi kalau ini dibunuh, bunuh had, dan hukumnya dia adalah masih kaum muslimin. Mati dalam keadaan muslim, ya. Mati dalam keadaan Islam. Kalau orang yang dihukum mati karena meninggalkan sholat. Ya, nanti sudah meninggalkan sholat zuhur, sudah mau maghrib, diancam, suruh, ya. Apa sholat. Maka di sini tariku sholat ini hanya disebutkan apa? Hanya satu saja. Satu saja. Cukup satu itu sudah bisa hukuman had kalau lihat dari zuhir dari apa? Ibarah di matan. Maka kalau ini nanti dalam keadaan muslim ya wajib diperlakukan sebagaimana kaum muslimin ketika mati, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Wajib. Ya, salat yang lihat penjelasannya, salat adalah tiang agama yang rukun paling penting setelah dua kalimat syahadat. Dan amalan pertama yang paling akan dihisab dan adalah syariat yang terakhir akan diangkat di akhir zaman. Orang meninggalkan sholat ada dua macam, ada yang mengingkari kewajibannya, ada yang malas. Nah, kalau yang mengingkari kewajibannya seperti mengatakan ini Allah itu enggak mewajibkan sholat, sholat itu enggak wajib, nah, seperti itu. Atau salah satu sholat lima waktu itu sunnah. Maka ini hukumnya adalah seperti orang murtad keluar dari agama Islam. Jika dia memang apa mukallaf, balik berakal, mukhtar. Kecuali dia ada uzur jahil, ya, sudah lewat apa itu uzur jahil. Baina rajul wa bainal kufri tarku sholat, antara muslim dan kafuran itu adalah sholat. Maksudnya di sini adalah dimaknai apa? Orang yang mengingkari kewajiban sholat. Yang mengingkari kewajiban sholat, hukuman hatinya dibunuh dalam keadaan kafir. Dia murtad, tidak bisa apa? Mewarisi keluarganya. Tidak disolatkan, tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak dimandikan. Ataupun kalau yang meninggalkan solat karena malas, dia mengakui kewajiban solat. Dia meninggalkan solat sampai habis waktunya, maka dia muslim karena dia hanya malas. Karena dia tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diperintahkan untuk mengerjakannya ketika nanti mau sholat ya, dan bertobat, yaitu yang diharapkan. Jika tidak, maka tadi sampai belum, berarti qadhi yang turun ya, kemudian minta tobat. Di sini sebutkan 3 hari. Jika nanti mas enggan, maka dikumhat dalam keadaan dihukum mati karena itu dia sebagai muslim karena kafiran. Ya, sama perlakuan seperti kaum muslimin yang lainnya ketika meninggal dunia. Ya, di situ menunjukkan beratnya apa meninggalkan sholat ya, beratnya apa meninggalkan sholat karena karena malas ya, yang umumnya ini terjadi di masyarakat kan karena malas ya, bukan karena mengingkari kewajibannya ya. Sehingga ini perlu kita perhatikan apa ya, perlu mendapatkan perhatian apa dakwah ya, karena kita lihat kan masih ada atau mungkin banyak yang kaum muslimin meninggalkan sholat. Nah, padahal meninggalkan satu saja itu sudah bisa dihukum had, ya, diminta untuk mengerjakan, untuk bertobat. Ya, sebagaimana tadi disebutkan waktunya sampai habis waktunya belum sholat. Nah itu nanti ancaman hukuman had, bunuh kan itu. Itu perkara yang berat. Dan padahal banyak ya kaum muslimin masih belum sholat karena malas dan lain sebagainya. Nah, tapi masih kecil perhatiannya ya. Yang kita tahu itu masih kecil perhatian atau porsi dakwahnya. Jadi kadang malah apa fokus di mengurusi yang lain, yang mungkin apa perkara-perkara cabang yang di situ masih ada apa ijtihadiyah, kadang sibuk di situ. Padahal kaum muslimin ini banyak yang butuh untuk ini ya, butuh apa dakwah untuk disadarkan untuk mengerjakan sholat. Ini kan perkara yang sangat berat ya, meninggalkan sholat. Dan bisa lihat di sekitar kita nanti kalau ada yang misalnya kelihatan tidak sholat itu ya seperti hal biasa saja ya, hal biasa saja, nggak sampai spot ya, nggak sampai apa serius gitu, nggak sampai seperti itu, nggak sampai, nggak terlihat serius untuk di perhatikan atau ditangani seperti itu. Ya itu tambahan saja agar kita apa lebih punya perhatian di situ. Ya. Jadi prioritas dakwah itu salah satunya adalah orang-orang yang belum sholat. Ya, itu prioritas penting ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang jihad. Kitabul jihad, kitab jihad Berarti sudah selesai tadi. Hududnya sudah selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa syara'itu wujubi al-jihadi sab'u khisalin. Syarat wajib jihad ada 7. Yang pertama al-islam muslim, wal bulughu baligh, wal aqlu berakal, wal hurriyatu merdeka, wal dzukuratu laki-laki, wasihatu sehat, wa taqatu 'alal qitali mampu untuk berperang. Ya, sampai di situ. Yang pertama Islam. Ya, karena ini jihad ya. Ya, dia jihad melawan kaum kufar. Kemudian balik berakal sehingga nanti anak kecil dan orang gila karena tidak ada taklif, maka tidak ada jihad. Ya, kemudian juga disebutkan di hadis disebutkan bahwa Nabi SAW menolak Ibnu Umar ketika perang Uhud untuk ikut karena waktu itu usianya masih 14 tahun. Ba'ana bnu arba asyarata. Saya umurnya masih 14 tahun ya. Ya. Keterangan dari Ibnu Umar ketika ingin ikut perang Uhud kemudian diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq umurnya 15 tahun sehingga anak kecil ini tidak wajib jihad, tidak ada apa? Jihad. Kemudian yang syarat berikutnya, huriyah, merdeka. Maka budak tidak ada kewajiban jihad. Kemudian zukurah, laki-laki. Maka perempuan tidak ada kewajiban jihad karena perempuan itu lemah. Kemudian ada riwayat juga dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jihad. Lakin afdhalul jihad hajjun mabrurun. Lakuna afdhalul jihad adalah haji mabrur. Di riwayat lain lakuna ahsanul jihad wa ajmaluhu al-haju hajrun mabrurun. Sebagai jihad untuk perempuan adalah haji mabrur. Wasiha sehat taqatu alal qital, mampu berperang, punya apa kemampuan baik badan, kemudian harta, kemudian persenjataan. Ya, kita lihat sarahnya. Jihad yaitu berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat agama, kalimatullah. Yaitu hukumnya jihad di jalan Allah di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah di fardu kifayah. Adapun setelahnya, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi jihad itu di negara kufur, negara kufar, maka ini fardu kifayah. Bisa jadi juga ini kalau jihadnya di negara kaum muslimin atau dekat dari negara kaum muslimin, ini fardu ain. Faedah, Allah SWT memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah untuk bersabar, ketika di Mekah untuk bersabar dari gangguan penduduk Mekah kaum kafir Quraisy. Adapun setelah hijrah, maka disyariatkan jihad yaitu di tahun pertama hijriah. Hikmah disyariatkannya untuk menunjukkan, menjelaskan benarnya iman seorang dan sejauh mana persiapan kaum muslimin untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah dan menolong agama, meninggikan kalimat tauhid di setiap tempat, di tempat manapun. Kemudian mengeluarkan manusia dari kezaliman dan peribadatan beribadah kepada selain Allah menuju beribadah kepada Allah semata. Intinya agar manusia bertauhid. Kemudian menegakkan keadilan dan mencegah, menghindari perpecahan. Dan menuju apa? Persatuan umat dengan jihad. Bisa seperti itu. Menjaga diri, jiwa, keluarga, istri, harta, kehormatan, dan rumah. Syarat wajib jihad yang itu Islam. Yang kedua balik, tadi sudah ya. Berakal. Jadi kalau majnun tidak. Ini boleh menyebutkan lagi. Fa'iza ahuza al-wahib ma'wahaba as'oto ma'wajaba. Jika seorang yang memberi itu memberikan, mengambil apa yang diberikannya, maka gugur apa yang diwajibkannya. Diberikan akal, akalnya diambil, maka menjadi tidak wajib apa yang diwajibkan. Kemudian harus merdeka, karena budak tidak punya harta. Dan karena laki-laki itu ada lebih kuat dari si jasad fisiknya daripada perempuan, sedangkan jihad itu butuh apa? Kekuatan fisik. Kemudian sehat, kalau orang sakit tidak wajib yang sakit menghalangi untuk berperang. Maka tidak wajib dan ini adalah kasih sayang Allah SWT bagi orang-orang yang sakit. Syarat ketujuh adalah taat, mampu, tokoh, mampu untuk berperang. Maka orang yang tidak kuat badannya atau hartanya tidak wajib. Jihad seperti orang kemudian tangannya kakinya terpotong misalnya atau tangannya, maka tidak ada kewajiban jihad. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semua uzur yang menghalangi seorang untuk wajib haji maka bisa menghalangi untuk wajibnya jihad, kecuali adalah takut keamanan jalan dari gangguan orang kafir. Demikian juga karena pencuri-pencuri dari kaum muslimin. Kalau ini enggak, jadi yang selainnya uzur-uzur yang bisa menghalangi dari kewajiban haji, bisa menghalangi dari kewajiban jihad. Jika seorang mujahid sakit setelah dia keluar untuk berperang, maka dia ada pilihan melanjutkan untuk perang atau dia kembali. Kemudian jika negeri kita diserang oleh musuh, orang kufar, maka jihad ini wajib bagi semuanya. Bagi anak kecil, besar, merdeka, budak, laki-laki, perempuan. Karena ini adalah apa? Membela agama dan dan daerahnya, negaranya, dan kehormatan. Nah, ini wajib untuk semua. Jadi ini jihad yang wajib, ain adalah ketika terjadi di negeri kaum muslimin. Orang kafir menyerang. Nah, ini wajib ain. Jenis yang wajib ain. Jika jihadnya jihad fardu kifayah, maka disyaratkan ada izin dari kedua orang tua atau salah satunya jika yang masih hidup adalah salah satu saja. Maka keriduan dari kedua orang tua hukumnya wajib untuk jihad yang fardu kifayah. Jika orang yang berhutang itu jihad keluar dari daerahnya, berarti fardu kifayah kan terjadi di daerah lain, di negeri kaum kufar misalnya. Maka wajib minta izin pada orang yang menghutanginya, da'in. Karena dia punya hutang. Adapun kalau orang yang berutang ini sempit ekonominya tidak disyaratkan. Ya. Jadi ini menunjukkan hutang itu apa? Penting sebelum berangkat jihad, kok punya utang dan dia punya kelonggaran, kelihatan punya kelonggaran ekonomi, izin dulu sama yang menghutangi. Saya ingin berangkat jihad, izinkan enggak? Ya. Kan, tapi kalau dia memang orangnya apa sempit ekonominya yang enggak perlu izin. Artinya dia enggak jihad pun juga belum bisa sampai hutang. dia tuh menggugurkan dosa-dosa, bahkan menggugurkan segala sesuatu kecuali hutang. Ini hutang enggak gugur. Hukum meminta bantuan orang kafir dalam jihad, yaitu hukumnya boleh dengan syarat aman dari khianatnya. Dan memang kita butuh mereka, dan syaratnya juga butuh mereka. Sama saja apakah mereka berperang bersama kaum muslimin dengan dibayar ataupun tidak. Tidak boleh mempekerjakan orang muslim untuk jihad, karena ini kewajiban. Akan tapi boleh kalau misalnya diberi gaji atau mukafaah, imbalan harta. Kemudian makruh berperangnya para sukarelawan tanpa izin pemimpin. Nah, tapi ada pun orang yang ini yang digaji ketika dia jihad, ya, haram berjihad tadi ya, tanpa izin ya. Maka harus dengan izin pemimpin. Jadi kalau yang sukarela ini makruh kalau tanpa izin. Tapi kalau golongan yang digaji, perangnya ini digaji, maka enggak boleh, ini haram tanpa izin. Tidak boleh memerangi, membunuh ya, tidak boleh membunuh kecil, perempuan, dan ahli-ahli ibadah, dan rumah-rumah ibadah, orang-orang tua, buta, orang sakit, jika mereka tidak memerangi. Jika orang kafir membentengi diri, berlindung, membentengi diri dari perempuan dan anak kecil. Jadi ini anak kecil dan perempuan taruhan misalnya. Maka boleh punya juga. Karena ini dia melindungi orang kafir. Kalau orang kafir ini berlindung di belakang kaum muslimin, nah boleh dibunuh kalau darurat. Kalau apa? Darurat. Tidak boleh menghilangkan, merusak tunggangan-tunggangan kaum kufar atau hewan-hewannya, hewan muhtaram seperti apa, sapi, karena ada karena larangan untuk menyembelih hewan kecuali untuk dimakan. Beda halnya jika pohon. Jadi enggak boleh ini menyembelih hewan, membunuh hewan kecuali untuk dimakan. Misalnya tadi sapi. Tapi boleh hukumnya di sini membunuh hewan yang digunakan untuk yang digunakan orang kafir untuk berperang. Atau dikhawatirkan nanti digunakan untuk peperangan. Demikian. Ya, dapat kita baca, kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga masih diberi istiqomah dan kelancaran sampai selesai. Ya, dan bisa menghasilkan, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.